Loro Korinto bab 7. Mulane para sedulur sing tak tresnani. Awake dhewe padha ngerti nek Gusti Allah wis ngekeki perjanjian-perjanjian iki marang awake dhewe. Aek to, saiki padha ngresiki uripe awake dhewe. Sangka sembarang sing gawe regete badan lan atine awake dhewe. Awake dhewe kudu namung nglakoni apa sing dadekke senenge Gusti Allah. Awake dhewe ngajeni tenan marang dhekne. Para sedulur, aku mbok dipercaya to. Aku ngerti nek eneng sing padha nyalake aku. Jarene aku sembrono karo kowe. Nanging aku ora rumangsa tau nindakke sing ora bener marang kowe. Aku ya ora tau ndadekke rusake uripe sapa wae. Lan aku ya ora rumangsa tau golek pati sangka uripe sapa wae. Aku ngomong kuwi ora kanggo nyalake kowe. Ora. Aku malah tau ngomong nek kowe kabeh ana ing atiku. Pati urip katresnanku marang kowe ora bakal pedot. Para sedulur, aku pancen bisa bloko tenan marang kowe. Lan kowe pancen kening tak gawe pameran. Najan aku ngalami kasusahan uga. Jalanan kowe nglipur aku, atiku bisa kebek karo kabungahan. Awit sakwise aku teko ning Macedonia, aku ya ora bisa nemu ayem. Nang ngendi wae aku diperangi? Perangan saka njaba. Ya kuwi wong-wong sing tansah nglawan awake dhewe. Perangan saka njero. Ya kuwi rasa sangsi ing ati nek mikirke kowe lan sedulur-sedulur liyane. Nanging kesuwen tenan marang Gusti Allah sing lipur atine wong semplak. Awit saiki sedulur Titus wis balik nang nggonku meneh. Lan atiku krasa bunga. Bunga ora namung jalaran Titus wis nang nggonku meneh, ora. Nanging uga jalaran Titus dhewe ngomong nek kowe kabeh padha nglipur dekne. Dekne malah ngomong nek kowe padha kangen tenan marang aku. Titus uga ngomongke nek kowe padha sedih. Rumangsa duwe salah marang aku. Nanging saiki kowe padha ora wedi melani aku. Kabar kuwi kabeh pancen nambahi bungahe atiku. Para sedulur, aku rumangsa nek layangku sing keri gawe susahe atimu. Nanging aku ora gelo nek aku nulis layang kuwi. Ora. Aku goro nek ngomong ora gelo. Awit aku ya gelo tenan nek layangku gawe sedine atimu. Senajan sedimu namung sedilut. Saiki aku bunga. Ora bunga jalaran aku gawe sedimu, ora. Nanging bunga jalaran sedimu marake kowe padha ngrumangsani klerumu. Lan saiki kowe padha njaluk ngapura marang Gusti Allah. Dadine terang banget. Nek sedimu kuwi pancen dikarepke karo Gusti Allah. Tibae layangku ya ora gawe ala, malah nggawa becik kanggo kowe. Awet para sedulur, sedih nek sangka Gusti Allah kuwi malah marake wong ngrumangsani salah. Supaya njaluk ngapura marang Gusti Allah. Dadine sedih kaya ngono kuwi malah nekake keselamatan. Ora ndadekke gelo ing tembe mburi. Nanging sedih sakcarane wong sing ora percaya marang Gusti Allah kuwi beda. Kuwi nekake pati. Awit senajan rumangsa salah, nanging ora padha njaluk ngapura marang Gusti Allah. Lah kowe wis padha ngalami sedih sing sangka Gusti Allah. Dipikir dhewe sedulur, apa intuk-intuke? Wujude saiki kowe padha mempeng tenan nggon mung garap sedulur sing salah. Kowe uga tenanan nggon membelani aku. Saiki yo ketok tenan nek kowe sengit karo barang sing ala. Awit saiki ketara tenan nek kowe wedi marang Gusti Allah. Saiki kowe malah kangen tenan marang aku. Kepingin duduke marang aku nek kowe saiki padha manut marang Gusti Allah lan gelem garap sedulur sing gawe dosa. Kuwi mau kabeh ngekeki tondo nek kowe kepingin nglakoni sing bener. Para sedulur, dadine nggonku nulis layang sing keri kae ora kanggo garap sedulur sing salah. Apa mbelani sedulur sing disalake? Ora. Nanging nggonku nglayangi kowe kae tujuane supaya kowe kabeh padha ngakoni dhewe nang ngarepe Gusti Allah nek kowe padha labuh tenan kanggo aku. Kuwi sing lipur atiku tenan. Kejaba sangka panglipuriku, aku uga bunga jalaran kowe kabeh padha ngayemke atine sedulur Titus. Dekne ora usah sangsi bab kowe. Kowe pancen tak gawe pameran marang sedulur Titus. Lan aku bunga nek kowe ora gawe isinku marang dekne. Kowe dene sembarang sing wis tak omong marang kowe bener kabeh. Saiki wujude ya ketara. nek sembarang bab kowe sing tak omong marang sedulur Titus, yo bener tenan. Katresnane Titus marang kowe saiki mundhak gedhe. Awe dene ngerti nek kowe padha manut marang tembung-tembungku. Wujude dene mbok ajeni tenan, dongi dene teko nang nggonmu. Lan yo mbok tampa apik banget. Aku jan bunga tenan, nek kowe keneng tak percaya sak kabehe.